الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى يا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي والأرحام إن الله عليكم رقيب. أيها الذين آمنوا اتقوا الله شديدا ما لكم ويغفر لكم بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى نبي محمد صلى الله أمور فإن كل محدثة وكل في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Bukan kita dan mengumpulkan adalah satu majelis untuk bersama-sama talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar ilmu agama Islam. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Qani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang pertama dalam kitab Shalah, yaitu hadis Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yang menanyakan terkait dengan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tatkala beliau ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, mengerjakan salat lima waktu pada waktunya. Oleh sebab itulah secara asal dari salat-salat lima waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka hendaklah dikerjakan pada waktunya masing-masing. Pada waktunya masing-masing. Sholat subuh dikerjakan pada waktunya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya juga dikerjakan pada waktu-waktunya masing-masing. kecuali yang diperbolehkan di dalam syariat Islam atau yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Diperbolehkan baginya untuk mengerjakan sholat meskipun di luar waktunya, seperti adanya syariat al-jama' baina sholatain, menggabung antara dua sholat, sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya, dengan sebab-sebab yang telah disebutkan di dalam syariat, baik itu menjamak takdim ataupun menjamak takhir, menggabung dua sholat dengan mendahulukan ataupun mengakhirkan sholat zuhur, diakhirkan, dikerjakan di waktu sholat asar. Sholat asar dimajukan, dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Sholat maghrib dan isya juga demikian. Maka ini diperbolehkan di dalam syariat Islam dengan sebab-sebab yang telah dijelaskan di dalam nas-nas. Baik itu karena safar atau karena sakit atau karena hujan atau mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang mendesak dia untuk menjamak, menggabung antara dua sholat. Atau juga termasuk udzur yang diperbolehkan seseorang itu mengerjakan sholat meskipun di luar waktunya, yaitu tatkala seseorang tertidur dari sholat atau lupa dari sholat, dia bangun yang ternyata waktu sholat sudah habis, atau dia mengingat ternyata dia belum mengerjakan sholat padahal waktu sholatnya sudah lewat. Maka ini juga termasuk udzur yang diperbolehkan di dalam syariat untuk mengerjakan sholat di luar, meskipun di luar waktu. Ketika seorang tidur, akhirnya terlewatkan waktu sholat zuhur seandainya. Dia bangun di waktu asar. Maka dia mengerjakan sholat kapan dia bangun. Atau karena dia lupa, dia menyangka dirinya sudah mengerjakan sholat, ternyata belum. Nah, dia mengingat ketika waktu sholat sudah habis, waktu sholat zuhur sudah lewat, maka dia mengerjakan kapan dia mengingat meskipun waktu sholat sudah berakhir. Nah, ini beberapa udzur yang diperbolehkan di dalam syariat dan insya Allah nanti akan kita lewati pula dalil-dalilnya. Yang jelas secara asal masing-masing sholat dari sholat-sholat lima waktu hendaklah dikerjakan pada waktunya masing-masing. Mengingat karena hal ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hingga insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua. Dalam kitab shalah bab mawaqit, waktu-waktu salat. Berkata al-muallif al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu taala عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat fajar, mengerjakan sholat subuh. Nama lain dari sholat subuh adalah sholat fajar. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Dan disaksikan, yakni dihadiri juga dalam pelaksanaan sholat subuh tersebut, nisa'un minal mu'minat, para wanita-wanita mu'minat. Mutalaffi'atun bimurutihinna, dalam keadaan mereka semua mutalaffi'at, yakni apa namanya, kerukupan, itu bahasa Indonesia ya kan? Nah, pakai sarung atau pakai kain yang besar kemudian di untuk nutup badannya, apa namanya? Nah, kalau bahasa Jawanya apa? Kerukupan. Bahasa Indonesianya apa kira-kira? Apa ini? Nah, al-muhim seperti itu. Jadi disebutkan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sholat subuh dan disaksikan, yakni diikuti pada pelaksanaan sholat subuh tersebut, wanita-wanita yang beriman dalam keadaan mutalaffi'at, yakni menutup tubuh mereka, bimurutihinna, dengan kain-kain yang mereka miliki. Yang lebar, kalau mau dikiaskan seperti pakaian abaya ya atau abaah. Nah, yang lebar, besar, yang betul-betul tidak membentuk tubuh sama sekali. Nah, abaya itu lebih lebar dan lebih besar dibandingkan jubah-jubah yang biasa dipakai ummahat biasa pakai. Nah, mungkin cadar safar ya toh, cadar Yaman atau yang lainnya. Kalau aba'ah itu memang dari kepala langsung nutup sampai ke bawah. Nah, di dalam sudah jubah, kalau sekarang ya, kalau sekarang abaya sekarang, di dalam jubah kerudungnya juga besar. Jubahnya tidak terlihat karena tertutupi oleh kerudung purdahnya dari atas. Nah, dan itu, ya ini modelnya dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka demikian, menutup seluruh tubuhnya dengan kain-kain yang lebar. Mutalaffi'atun bimurutihin, mereka para wanita menutup kepala-kepala mereka atau wajah-wajah mereka dengan kain-kain yang mereka miliki. Thumma yarji'na ila buyutihin, setelah selesai sholat subuh mereka para wanita kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dimatikan aja kipas anginnya. Nah. Bensinnya habis. Nah. Thank you. Naam, kita ulangi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh dan diikuti bersama beliau sallallahu alaihi wasallam para wanita-wanita mukminat, para sahabiat, dalam keadaan menutupi seluruh tubuh-tubuh mereka dengan kain yang lebar. Tsumma yarji'na ila buyutihin. Kemudian para wanita-wanita tadi kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna, tidak ada yang kenal dengan mereka ahadun, seorang pun, minal ghalas, disebabkan karena suasana yang masih gelap. Nah, ini hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Umdatul Ahkam pada Kitabus Shalah bab Mawaqit yang menyebutkan tentang waktu-waktu salat. Sebagaimana biasa, di sini kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan perawi. Yang meriwayatkan hadis ini jelas adalah Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 365. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya juga pada nomor hadis 645. Pada bab istihbab takbir di subhi fi awwali waqtiha wa huwa at-taghlisu wa bayani qadri al-qira'ati fiha. Al-muhim, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi kesahihannya disebabkan karena diriwayatkan oleh dua perawi yang besar, yang ma'ruf, yaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Oleh sebab itu, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim atas kesahihannya. Baik. Hadis ini bersumber dari sahabiah yang bernama Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiqul Akbar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha min ummahatil mu'minin, termasuk salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Aisyah. Naam. Lutfi Fauzi. Kenal Aisyah? Kenal enggak? Hah? Antum enggak usah lihat-lihat yang lain, antum. Kenal Aisyah enggak? Hah? Kapan kenalan? Maksudnya pernah dengar nama Aisyah? Hah? Pernah dengar dari kisah-kisah sahabat Aisyah? Pernah dengar enggak? Hah? Pernah. Sudah pernah dengar Aisyah. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad. Pertanyaannya, siapa nama ayahnya? Hah? Siapa nama ayah Aisyah radhiyallahu anha? Hah? Ah, kum berdiri biar fokus. Berdiri. Ayo. Nah, siapa nama ayahnya Aisyah radhiyallahu anha? Hah? Siapa? Hah? Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu kunyah. Namanya siapa? Hah? Ah, siapa satu kelas sama antum? Ah, siapa yang satu kelas? Ah, siapa? Ah, kum, berdiri. Ah, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kunyah. Namanya siapa? Ah? Tahu enggak? Enggak tahu, tunjuk temannya. Satunya satu kelas. Siapa? Siapa? Ah, kum. Abu Bakar Siddiq, maksudnya enggak kenal siapa namanya. Kalau pemain dari Barcelona aja tahu, pemain bola. Ayo, siapa namanya Abu Bakar Siddiq? Siapa? Hah? Siapa? Ah, tunjuk temannya lagi. Makum. Hampir kesebut. Ah. Man. Masmu Abi Bakrin As-Siddiq. Siapa? Hah? Mu'ad. Hah? Siapa? Urwah. Oh, lupa namanya. Nasi tahu. Ada lagi temannya? Oh, Mendak ya. Ini harus dipergalak kayak gini nih. Siapa namanya? Lupa juga namanya. Siapa lagi yang satu kelas? Siapa lagi yang satu kelas? Hah? Siapa lagi yang satu kelas? Hah? Siapa? Tunjuk. Syahril. Siapa? Ada Syahril dan yang Syahril sana. Ayo cari syafaat. Itu siapa? Tunjuk yang kira-kira tahu jawabannya. Ah, dari santri. Siapa kira-kira yang tahu? Ham. Kum, Mendak ya. Ya Kabir. Siapa namanya Abu Bakar? Hah? Siapa? Ayo cepat, ini sudah waktunya Isya ini. Berdiri semua nanti ini 50 orang. Insyaallah. Ah, tunjuk yang lainnya. Ah, kum. Mendak. Ya Tawil. Allahul Musta'an, namanya Abu Bakar enggak tahu. Ah, siapa? Hah? Ah, tunjuk lagi temannya, cari yang lain. Hah? Tunjuk yang kira-kira tahu, jangan asal nunjuk. Ah, kum, Mendak ya, Man. Antum. Ah. Ayo cepat. Siapa? Siapa namanya? Hah? Allahul Musta'an. Nah, tunjuk lagi, satu lagi cepat. Siapa? Siapa? Hendak ya. Ah, kum. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Lupa lagi. Ada yang tahu? Ada yang tahu dari talabah nama Abu Bakar Siddiq? Tidak ada yang tahu. Siapa namanya? Abdullah ibnu Abi Quhafah. Nama Abu Bakar adalah Abdullah. Fadalu. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu adalah ayah dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdullah. Ayahnya Abu Quhafah itu kunyah, namanya adalah Utsman. Jadi Aisyah bintu Abi Bakrin bintu Utsman, atau yang biasa dikenal dengan Aisyah bintu Abi Bakrin atau Aisyah bin Abdullah bin Abi Quhafah. Nah. radhiyallahu taala anha. Kalau disebut nama Aisyah itu suatu nama yang tidak asing di tengah-tengah kaum muslimin. Disebabkan karena memang Aisyah radhiyallahu anha merupakan sosok yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan, fadail manaqib di dalam agama Islam. Sehingga ketika penyebutan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka kita akan mengingat sekian banyak dari keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di antaranya dari keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah kedudukan beliau dari sisi kekeluargaan. Beliau adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikenal dengan As-Siddiqah bintu Siddiq. Nah, Aisyah As-Siddiqah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Putrinya manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari kalangan manusia. Sebagaimana kita kalau dikenal oleh manusia sebagai keluarga seseorang yang memiliki jabatan, ya, yang memiliki jabatan itu menjadi suatu kebanggaan dan keistimewaan. Anaknya Pak Menteri, anaknya Gubernur, apalagi sampai tingkatan anaknya Presiden. Suatu apa? Kebanggaan. Terlepas orang-orang yang kita sebutkan tadi itu di sisi Allah itu kedudukannya seperti apa. Tapi ketika dikenal, oh si Fulan ini anaknya Pak Presiden, itu sudah menjadi suatu yang istimewa. Lalu bagaimana kiranya kalau seandainya seseorang itu dikenal sebagai putra atau putrinya seorang manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Bayangkan. Sehingga ini merupakan apa? Sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kedudukan yang mulia. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Keistimewaan yang lainnya yang juga dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yaitu beliau adalah satu-satunya istri atau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, setelah meninggalnya istri pertama Rasulullah yaitu Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha as-Siddiqah, maka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah pernah bercerita. Namun cerita ini Rasulullah ceritakan setelah Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uriituki fil manami thalatha layalin. Ja'ani biki al-malaku fi syarqatin min harir fayaqulu hadha imra'atuk." Fakshif an wajihik fa idza anti fa aqulu iyyaku hadza min indillah yumdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku di dalam mimpi diperlihatkan selama 3 hari 3 malam, selama 3 hari berturut-turut dalam mimpiku dinampakkan datang seorang malaikat dengan seorang wanita yang berpakaian dari sutra. Lalu kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Hadza imra'atuk. Wahai Muhammad, ini adalah istrimu. Fakshif an wajhik." Lalu kemudian malaikat tersebut dalam mimpi Rasulullah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membuka penutup wajah wanita yang dibawa oleh malaikat dalam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ternyata ketika Rasulullah membuka dalam mimpi tersebut, faida antihia. Ternyata wanita yang di dalam mimpi selama 3 hari berturut-turut tersebut adalah engkau wahai Aisyah. Nah, jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, selama 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi beliau bahwasanya beliau akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah, maka istri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya beliau pun tidak kemudian menzalimi kepada istri-istri yang lainnya. Namun menafikan ketika seseorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, pasti di dalam kalbunya itu ada kecondongan mana yang lebih dia cintai. Pasti. Nah, tidak menafikan demikian. Karena hal tersebut dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin As pada suatu pasukan dalam pertempuran Dhatus Salasil, maka Amr bin As bertanya atau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah dari kalangan manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Kemudian Amr bin As mengatakan kembali, "Faminar rijal?" Kalau dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kamu cintai? Abu Haidan. Kalau dari laki-laki, berarti yang paling aku cintai adalah ayahnya. Yani ayah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Amr ibn al-As mengatakan, "Thumman." Kemudian siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Umar." Lalu kemudian fa'ud dari jalan, lalu kemudian Rasulullah menyebut nama-nama setelahnya. Nah, sehingga dari kalangan wanita, dari kalangan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun dari kalangan laki-laki, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling Rasulullah cintai adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini juga menunjukkan keutamaan yang dimiliki sekaligus keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bercerita, "Lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam thiban nafs." Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwanya itu lagi gembira, "Qultu," aku mengatakan, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Akhirnya Rasulullah pun berdoa, ya Allah, ampunilah Aisyah radhiyallahu anha dari dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dan ampunilah dosa-dosa yang mungkin tersembunyi atau dosa-dosa yang mungkin nampak. Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hujri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun akhirnya tertawa. Nah, sampai kepalanya itu jatuh ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena tertawa yang sungguh-sungguh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Aisyah, "Ayasurruki du'ai?" Apakah doamu tadi, doaku tadi membuat kamu bahagia? Maka Aisyah menjawab, "Wa mali la yasurruni du'au." Apa yang menyebabkan aku untuk kemudian tidak senang dengan doa yang kau panjatkan untukku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wallahi innaha la da'watay." Demi Allah, sesungguhnya tadi itu merupakan doaku yang sungguh-sungguh untukmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat doa khusus yang beliau panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya adalah pujian dan sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Laki-laki yang sempurna itu, laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Laki-laki yang sempurna itu banyak, namun wanita yang sempurna itu tidak banyak kecuali Maryam bintu Imran, yaitu ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah yaitu istrinya Fir'aun. Dan yang ketiga adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di atas wanita-wanita yang lainnya itu seperti keutamaan sarid, makanan yang berkuah, yang sangat nikmat, yang sangat lezat dibandingkan seluruh makanan-makanan yang ada. Nah, ibaratnya itu Aisyah itu adalah makanan yang paling lezat, yang tidak ada yang menandingi kelezatan dari makanan tersebut, dari makanan-makanan yang lainnya. Makanan yang terlezat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ibaratnya demikian. Sehingga Aisyah itu betul-betul memiliki keutamaan dibandingkan wanita-wanita yang lainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain dari sahabiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah." Ya Aish, ini panggilan apa? Nudbah kalau enggak salah. Nah, dalam bahasa Arab itu biasa. Aisyah dipanggil ya Aish. Kalau Muhammad dipanggil ya Muhammu. Khadijah dipanggil ya Khadij. Ini panggilan kalau enggak salah namanya Nudbah. Afwan, ana sedikit lupa. Dalam bahasa Arab itu ada. Namanya itu tidak disebutkan semuanya namun disingkat dan itu sebagai panggilan kesayangan. Aisyah dipanggil ya Aish. Rasulullah mengatakan, "Ya Aish, hada Jibril yukri'uki salam." Wahai Aisyah, di sini ada Jibril, dia titip salam padamu. Fakultu, maka Aisyah pun mengatakan, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh tara ma la ara. Maka Aisyah pun akhirnya pun menjawab salam yang dititipkan oleh Jibril melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun menjawab alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Rasulullah, engkau mampu melihat sesuatu yang tidak dapat aku lihat. Nah, ternyata di situ ada Jibril. Ternyata di situ ada Jibril, lalu kemudian Jibril pun menitipkan salam untuk Aisyah radhiyallahu anha melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan ditiru ya. Nah, jangan disalahpahami. Nanti titip salam kepada ya bah, akhwat seandainya yang bukan mahram. Titip salam ini. Memberikan salam kepada wanita secara asal boleh. Secara asal boleh, meskipun itu ajnabi. Dengan syarat apa? Aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Tapi kalau khawatir kemudian menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan mengucapkan salam. Laki-laki yang masih bujang memberikan salam kepada akhwat, tidak boleh. Jangan menimbulkan fitnah. Kalau mau memberikan salam, itu berikan salam kepada wanita yang sudah umurnya 80 tahun. Bah, assalamualaikum. Silakan. Nah, mungkin aman dari fitnah. Tapi kalau masih, yang ini masih perjaka, masih bujang, yang ini masih cewek, gadis, mengucapkan salam. Beralasan dengan apa? Hakul muslim ala muslim sittun. Nah, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu 6. Salah satunya mengucapkan salam ketika berjumpa. Salah. Nah, tidak diperbolehkan hal yang demikian karena dapat apa? Menimbulkan fitnah. Jangankan mengucapkan salam, paling berpandang-pandangannya tidak boleh. Nah, apalagi surat-suratan atau sampai telepon-teleponan. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan jeratan-jeratan iblis yang dapat menghantarkan seseorang kepada perbuatan keji. Nauzubillah. Kita tambah satu lagi di antara keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah, yaitu terkait dengan kecerdasan yang beliau miliki. Kecerdasan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam beberapa kalam para ulama ussalaf, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasannya kalau seandainya ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala terkait dengan agama Islam ini dibandingkan dengan ilmu-ilmunya seluruh para wanita yang ada di muka bumi ini, dikumpulkan, maka ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu lebih unggul dibandingkan semua ilmu yang dikumpulkan oleh para wanita. Sampai disebutkan beliau itu yang sampai kepada kita itu lebih dari 2100 hadis yang semua bersumber dari Aisyah yang sampai kepada kita. Sehingga kalau mungkin di total dari hadis-hadis yang mungkin sudah hilang, yang tidak sampai kepada kita atau yang maksudnya belum disampaikan oleh Aisyah, lebih banyak lagi. Karena memang keseharian beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai pada tingkatan apa? Wahyu itu selalu turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari atau di hari-hari jatahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika jatahnya Aisyah itu wahyu akan selalu turun. Sehingga apa? Menunjukkan apa? Begitu mengertinya Aisyah radhiyallahu taala terkait dengan agama Islam karena saking, karena begitu banyaknya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada hari-hari jatahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala menyebutkan bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah satu-satunya wanita di zaman beliau yang memiliki kelebihan dalam tiga bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu fiqih, yang kedua adalah ilmu kesehatan, dan yang ketiga adalah ilmu syair. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah salah satu di antara wanita yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Sekian banyak dari ilmu-ilmu beliau memiliki keunggulan yang menunjukkan memang kecerdasan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak dimiliki oleh keumuman wanita. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling berilmu di muka bumi ini secara mutlak. Nah, secara mutlak. Tidak ada yang bisa menandingi keilmuan Aisyah radhiyallahu taala anha dari wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Nah, dan itu istinbat para ulama berdasarkan sejarah-sejarah yang beliau, yang mereka pelajari dari sejarah Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bagaimana cerdasnya, kuatnya hafalan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, wallahu taala biswab, ini beberapa manaqib atau fadail yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan masih banyak. Insyaallah mungkin kalau kita punya kesempatan maka kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Namun dari apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan ya ini penerangan kepada kita bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang mulia. Tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka orang-orang Syiah Rafidah yang menuduh dengan keji bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sebagai wanita yang hina, wanita yang na'udzubillah mereka katakan sebagai wanita pelacur, atau bahkan mereka sampai pada tingkatan memurtadkan dan mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah kafir keluar dari Islam. Nah, ini merupakan fitrah pemikiran yang sesat yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Bahkan sebaliknya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang mulia. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang memiliki jasa yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin sampai saat kita sekarang ini. Wallahu taala bisawab, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.